Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani dan lebih khusus kita masuk pada bab al-iman bil qadar, iman terhadap takdir. Qala rahimahullah wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Dan beriman terhadap takdir khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya, hulwihi, manisnya, wa murrihi, dan pahitnya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yang artinya kita wajib beriman terhadap takdir, dan ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu iman, rukun iman yang keenam. Sebagaimana telah kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu tentang wajibnya beriman dengan rukun-rukun iman yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat maupun juga disebutkan dalam hadis. Telah disebutkan urutan rukun-rukun iman dalam sebagian ayat. Hanya saja untuk iman terhadap takdir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat yang lain, tidak bersamaan dengan beberapa rukun iman yang lainnya. Di antaranya pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Pada surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. dan Allah Azza wa Jal menciptakan segala sesuatu. Lalu qaddarahu takdira, yakni Allah Azza wa Jal menetapkan ketetapan-ketetapannya dengan sebenar-benarnya. Begitu pula pada surat Al-A'la, walladzi qaddara fahada, ayat yang ketiga. Dan dialah Allah Azza wa Jal yang qaddara fahada, menetapkan takdir, ketetapan, ukuran, ketentuan. Fahada, lalu Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk. Ini beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya iman terhadap takdir. Adapun pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah disebutkan secara berurutan bersama rukun-rukun iman yang lain, yaitu pada hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Beliau pun menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, baiknya maupun buruknya. Hadis-hadis yang lain juga begitu banyak yang menyebutkan tentang takdir, sehingga sebagian ulama bahkan menghususkan kitab yang isinya hadis-hadis tentang takdir. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Di sini kita perlu mengetahui juga lebih lanjut apa makna takdir, atau apa yang dimaukan dengan takdir ini yang wajib kita imani. Diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah dalam syarahnya, wal qadaru syar'an huwa takdirullah subhanahu wa ta'ala kullama fil qaun, كل ما في الكون تقديرا يسبق وقوعها وفق علمه بها. Saya terjemahkan. Jadi maksudnya adalah takdir Allah, ketetapan Allah, terhadap segala sesuatu yang di alam, yang telah mendahului terjadinya sesuatu tadi. Wifqa ilmihi biha, sesuai dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap hal-hal tersebut. Wa kitabatuhu laha bil lauhil mahfud, dan penulisan ketetapan-ketetapan itu di al-lauh al-mahfud. Ya. Itulah yang dimaksud secara global tentang apa itu takdir, apa yang wajib kita imani. Yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Dan Allah menuliskan apa yang Allah tetapkan itu sebelum terjadinya sesuatu. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Semua sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Nanti akan terjadi apa yang akan terjadi itu. Adapun kata takdir itu sendiri, kalau kita merunut ke makna dalam bahasa Arabnya, kata beliau, qaddartu syai'an aqduruhu takdiran idza ahattu bimiqdarihi wa 'alimtuhu. Ya. Jadi kata kerjanya qaddartu syai'an atau aqduruhu yani saya mengetahui ukurannya, ya, kadarnya. Aqduruhu. Ala kulli hal, kalau kita terjemahkan lebih bebas dalam bahasa kita, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa takdir yakni menentukan apa ya ukurannya dan hal-hal yang terkait dengan ketetapan-ketetapan sesuatu itu. Kemudian dalam bab takdir ini juga kita sering dengar qadha dan qadar, ya. Memang keduanya adalah istilah syar'i, qadha dan qadar. Apa sebetulnya qadha dan qadar? Apakah keduanya itu sesuatu yang sama maknanya? Atau sesungguhnya itu dua istilah yang masing-masing punya makna berbeda dengan yang lain? Para ulama berbeda pendapat dalam bab ini, tapi Syekh Ubaid hafizahullah taala dalam syarahnya memilih apa yang akan saya sebutkan ini, bahwa al-qadar pengertiannya seperti tadi, yakni apa, ketetapan segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan penulisannya di Lauhul Mahfuz sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu namanya qadar. Adapun qadha adalah ma yaqdhihi Allah fi ibadihi wa fi khalqihi kullihim, wahada qadha muta'alliq bil qadari sabiq. Kalau qadha itu kejadiannya, Allah tentukan seperti ini, yang itu sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, qadar terkait dengan penulisan dan ketetapan sebelum kejadian, qadha terjadinya sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, itulah qadha dan qadar. Dan keduanya tentu sangat terkait, tidak mungkin dipisahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, qada maupun qadar semuanya adalah bagian daripada iman terhadap takdir yang wajib kita imani. Beliau mengatakan, Ibn Abi Zaid rahimahullah, khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi, baiknya maupun buruknya, manisnya maupun pahitnya, semua wajib kita imani. Perlu kita tekankan di sini bahwa baiknya maupun buruknya, baik misalnya ya kita sehat, kita dapat rezeki yang berbarokah, kita dapat ilmu, nah ini baik. Buruk, jatuh, sakit, ya bangkrut, nah ini syar. Hulwi manis ya sama dengan khair tadi. Mur pahit ya sama dengan syar tadi. Nah, jadi dengan contoh tadi kita pahami bahwa maksud daripada baik maupun buruk itu terkait dengan apa? Terkait dengan yang dirasakan oleh hamba itu. Ya. Baik maupun buruk, pahit atau manis, itu terkait dengan apa yang dirasakan oleh hamba itu. Adapun takdir Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah itu sendiri, tidak ada yang buruk. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, tidak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah, semua yang ditetapkan Allah, semuanya baik. Ya. Nah, termasuk misalnya kita sakit, bagi kita aduh buruk menurut kita, keluar biaya, rasanya sakit, ya mau kegiatan macam-macam tidak bisa. Tapi hikmah daripada itu semuanya yang kita tidak ketahui sebagiannya, semuanya baik. Jangankan itu, iblis dia ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi makhluk yang kafir. Buruk bagi dia, dia merasakan sebagai makhluk yang kafir yang nantinya akan diazab. Tapi hikmah dari apa kafirnya iblis, apa, banyak sekali kebaikan-kebaikan dari hikmah kafirnya iblis. Ya. Nah, jadi maksud saya di sini kita harus memahami maksud daripada takdir baik, takdir buruk bukan pada ketetapan Allah itu ada yang buruk, bukan. Tapi baik atau buruk itu ya pada diri kita ini. Ya. Nah, ketika kita dapat keuntungannya itu baik dan kita imani semuanya dari Allah. Ketika kita misalnya dapat musibah, yaitu termasuk buruk, ya, dan kita imani bahwa ini semuanya tidak lepas dari takdir yang wajib kita imani. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Kemudian ulama rahimahumullah mengingatkan kita dalam bab iman terhadap takdir ini bahwa seorang yang beriman terhadap takdir wajib mengimani maratibil iman bitakdir, tingkatan atau apa kita istilahkan, ya sudah, maratib, tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir. Atau bagian-bagian, ya begitu mungkin lebih mudah kita pahami, bagian-bagian keimanan terhadap takdir. Ya, di mana bagian-bagian itu kalau tidak terpenuhi, maka terjemahkan bagian-bagian keimanan terhadap takdir. Yang pertama adalah martabatul ilm, bagian ilmu. Artinya mengimani bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat At-Talaq ayat yang ke-12, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Azza wa Jal telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, ini sangat berkaitan dengan takdir. Gak mungkin menciptakan sesuatu, menetapkan sesuatu, ukurannya, sifatnya, umurnya, kadarnya, tapi gak punya ilmu. Ya, tidak mungkin. Makanya Allah berfirman juga pada ayat yang lain, ya, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan itu tahu? Jelas. Allah Azza wa Jalla pasti tahu terhadap apa yang Allah ciptakan. Maka termasuk bagian daripada iman terhadap takdir, kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun, dimanapun, yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Di langit, di bumi, di dasar lautan, yang sangat gelap sekalipun, Allah Maha tahu. Ya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang belum terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi, maupun yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, semuanya Allah tahu. Nah, ini bagian pertama dari keimanan terhadap takdir, harus seperti itu. Nah, yang kedua, martabatul kitabah, tingkatan atau bagian al-kitabah, penulisan. Artinya kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal telah menulis segala sesuatu tadi bil-lauhil mahfuz, di al-lauh al-mahfuz, yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, mau seperti apa, bagaimana, dan seterusnya, semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang luput dari tulisan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman pada ayat yang ke-6 pada surat Hud, kullun fi kitabin mubin, semuanya sudah ada pada kitab. Kitab itu apa? Kumpulan tulisan, ya kan? Nah, maksudnya tertulis di Lauhul Mahfuz. Seperti disebutkan pada ayat-ayat yang lain. Pada surat Al-Hajj ayat yang ke-70, inna dzalika fi kitab. Itu semua ada di kitab. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Muslim, Nabi bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Qala wa 'arsyuhu 'ala al-ma'. Allah Azza wa Jal telah menuliskan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kemudian beliau mengatakan, dan arsy Allah di atas air. Ini nampak jelas. Jadi bukan hanya diketahui oleh Allah apa yang akan terjadi, bahkan ditulis. Bahkan ditulisnya jauh-jauh sebelum kejadian-kejadian itu. 50 ribu tahun. Ya. Itu sudah ditulis. Nah, ini wajib kita imani. Bahkan awal mula penciptaan al-qalam, pena, Allah perintahkan kepadanya, uktub, tulis. Pena itu pun menjawab. Ini semuanya dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Pena dapat menjawab sekehendak Allah Azza wa Jal. Dia pun bertanya, wa ma aktub, apa yang saya tulis? Uktub ma yakunu wa ma huwa kain ila qiyamis sa'ah. Tulis apa yang akan terjadi sampai bangkitnya hari kiamat nanti. Nah, inilah salah satu dari bagian keimanan terhadap takdir yang wajib kita imani, bahwa semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya, begitu kan hadisnya dalam Arba'in Nawawiyah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena penulis takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Ya. Kemudian yang ketiga yang wajib kita imani pula, dan itu bagian daripada keimanan terhadap takdir, adalah martabatul masyiah, kehendak, tingkatan kehendak, yakni bagian kehendak, mengimani bahwa semua yang terjadi tersebut dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Nah, hal ini karena juga disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya pada surat At-Takwir ayat yang ke-29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Azza wa Jal, Rabb sekalian alam, menghendakinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Alam ini milik Allah, alam ini pada kekuasaan Allah, alam ini dalam pengaturan Allah. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa kehendak Allah. Tidak ada. Ya, kehendak Allah mutlak. Tidak ada sesuatu yang melesat dari kehendaknya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, berarti ini menunjukkan adanya kelemahan pada kekuasaan Allah, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu. Loh, kok terjadi sesuatu tanpa dikehendaki? Nah, ini kan kalau manusia, ya kan? Kita punya pondok, tiba-tiba ada lari santri, tanpa kita kehendaki lari, ya. Mungkin kehendak kita manusia enggak sesuai dengan yakni yang semestinya. Adapun kehendak Allah Azza wa Jal, tidak ada yang dapat menandingi, dan segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah Azza wa Jal. Kemudian yang perlu kita ingatkan pula di sini, ya, sebelum kita lanjutkan, nanti akan ada penjelasan tentang apa kehendak yang sifatnya kauni, ada pula kehendak yang sifatnya syar'i. Kauni itu ya terkait dengan kejadian alam yang Allah tetapkan. Mau tidak mau terjadi. Allah menghendaki begitu. Walaupun Allah tidak ridho. Misalnya, orang kafir. Jangan dianggap, wah ini kan kehendak Allah. Ya. Jadi dia kafir pun kehendak Allah, biar saja. Nah, ini salah. Ya. Itu secara kauni Allah kehendaki dia tetap kafir, tapi secara syar'i Allah gak suka dia itu kafir. Nah, jadi jangan digabung antara sukanya Allah Azza wa Jal terhadap sesuatu dengan ya kehendak kauniyah. Ini ada pembahasan setelahnya nanti. Ala kulli hal. Jadi yang ketiga, kita imani bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keempat, bagian keempat yang wajib kita imani adalah martabatul khalq, penciptaan. Penciptaan ini merupakan juga bagian yang wajib kita imani dari iman terhadap takdir. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu. Ya. Apa yang di alam ini yang Allah takdirkan tadi, Allah ciptakan. Hal ini karena telah disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai, tadi pada surat Al-Furqan Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kita manusia itu ciptaan Allah, ya, surga neraka ciptaan Allah, ya, sifat-sifat kita ciptaan Allah Azza wa Jal. Nah, jadi semuanya itu kita imani bahwa yang terjadi ini dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang tercipta yang itu bukan ciptaan Allah. Ya, tidak ada. Pencipta cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Jadi adanya Al-Khaliq dan makhluk. Siapa Khaliqnya? Siapa makhluknya? Khaliqnya adalah Allah, makhluknya selainnya. Nah, itu. Jadi empat ini yang disebutkan oleh ulama sebagai empat bagian keimanan terhadap takdir. Satu saja hilang pada keyakinan seseorang, hilang, berarti imannya terhadap takdir tidak benar. Ya, imannya terhadap takdir tidak benar. Sebelum kita lanjutkan, mungkin fadhal yang adzan, kalau memang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan bahwa keempat bagian dari keimanan terhadap takdir wajib terpenuhi. Kalau tidak, maka keimanan terhadap takdir itu tidak lurus. Contoh, tadi kita sebutkan bahwa yang pertama mengimani tentang ilmu tadi. Apa ada dari muslimin yang tidak mengimani itu? Ada. Sebagian kelompok, ya, kalau dulu orang-orang Qadariyah yang ekstrim sama sekali tidak mengimani dengan ilmu ini. Walaupun kemudian kelompok itu punah. Kemudian muncul berikutnya yang mengatakan, ya, Allah tahu, tapi setelah terjadi baru tahu, sebelum terjadi tidak tahu. Nah, ini tentunya suatu kesesatan, ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa yang akan terjadi, sementara tadi kita sebutkan dalam ayat-ayat bahwa Allah Azza wa Jalla ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Nah, ternyata sebagian kelompok muslimin, walaupun tentunya mereka kelompok sesat, ya, yang mengatasnamakan dari muslimin, tapi ada yang mengimaninya begitu. Jadi Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi baru tahu. Nah, ini jelas menyimpang. Apalagi tentang penulisan, ya, otomatis. Kalau tentang ilmu saja sudah imannya begitu, bagaimana tentang penulisannya? Ya. Soalnya kalau sudah ditulis, tentu sudah diketahui. Nah, ini pengetahuan saja tidak diimani. Bagaimana tentang penulisannya? Oleh karenanya di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab iman terhadap takdir ini karena tidak terpenuhinya empat hal itu dalam keimanan mereka atau sebagiannya. Begitu pula misalnya dalam bab masyiah, kehendak. Ya. Ada juga yang mengimani bahwa manusia itu yang melakukan dengan kehendaknya sendiri, lepas dari kehendak Allah. Nah, ini orang-orang Qadariyah namanya. Orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Manusia melakukan dengan keinginannya sendiri, lepas dari kehendak Allah Azza wa Jal. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan kenyataan. Ya, ayat Al-Quran tadi kita telah sebutkan, surat At-Takwir ayat yang ke-29, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah Azza wa Jal menghendakinya. Ya. Secara kenyataan, banyak sekali kalau dia mau berpikir sesuatu yang terjadi, dia sendiri mungkin tidak pernah berpikir untuk melakukannya dan terjadi pada dirinya. Dia menghendaki sesuatu, terjadinya lain dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa di sana ada zat yang menentukan, yang menetapkan, yang menghendaki, yang kehendaknya tidak bisa dilawan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu keyakinan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia melakukan dengan kemauannya sendiri tanpa dengan kehendak Allah Azza wa Jal, ini bertolak belakang dengan syariat maupun akal yang sehat. Ya. Yeah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mencontohkan, sebagian perbuatan yang nyata-nyata di luar kehendak manusia. Contohnya apa? Ya, gemetar misalnya. Ya kan? Gemetar. Menggigil dan sejenisnya. Ada orang sakit tiba-tiba menggigil, maunya dia enggak menggigil, tapi enggak bisa. Atau ada orang, ya, santri disuruh maju, ayo ceramah, gemeter, ya, maunya nggak gemeter, nggak bisa, tetap kakinya goyang terus, gemeter. Nah, itu contoh nyata sekali bahwa ada perbuatan-perbuatan yang begitu nyata bahwa itu betul-betul di luar kehendak manusianya sendiri, ya. Walaupun tidak berarti manusia tidak punya kehendak. Nah, ini lain lagi. Ini sebaliknya. Berlawanan dengan itu, ada yang justru mengatakan semuanya tanpa kehendak manusia sama sekali, dan manusia itu terpaksa dengan kehendak Allah. Dia ibarat apa? Pohon, daun yang ditiup angin sesuai dengan kemana berhembusnya angin. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi kita sebutkan. Ya. Allah Azza wa Jal punya kehendak dan Allah juga menciptakan kehendak pada manusia. Namun kehendak Allah Azza wa Jal itulah yang menetapkan. Kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Ada orang bingung dalam beriman dengan takdir ini. Terus gimana jadinya ini? Ya. Enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa tuntunan-tuntunan agar kita tidak bingung. Kenapa? Karena otak manusia itu terbatas, ya kan? Otak manusia itu terbatas. Sebagaimana anggota tubuh yang lain terbatas. Tidak bisa menjangkau sesuatu di luar kemampuannya. Kata Syafi'i rahimahullah, ya. Lil akli haddun yantahi ilaih atau yakif indahu, kama anna lil ain haddun yakif indah atau yantahi indahu. Kata yang semakna dengan itu, otak ini punya batas, enggak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan. Sebagaimana mata juga punya batas. Antum bisa melampaui tembok ini, melihat belakangnya? Enggak bisa, ya kan? Otak juga begitu. Ya. Punya batas. Seandainya pun enggak ada tembok, antum melihat paling berapa kilo sudah, habis itu gak bisa melihat lagi. Otak juga begitu. Secerdas apa, nanti mentok sudah. Ya. Begitu pula pendengaran kita. Nah, jadi urusan takdir, ya, kadang orang bingung. Tidak usah bingung. Kita punya otak terbatas. Jadi gak usah pakai otak. Dalam arti, ya, untuk urusan ini kita betul-betul serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, kalian itu yang ditanya. Hum yus'alun, mereka yang ditanya. Ya. Jadi otak kita ini mengikuti wahyu. Jangan mengotak-atik syariat dengan otak sehingga bertentangan dengan wahyu. Jangan. Ya. Pegangi firman Allah Azza wa Jal, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka Allah Azza wa Jal tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Ya. Nabi juga sudah bersabda dalam hadis, "Idza ja'akumul qadar fa'amsiku. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Wa idza dzukira an-nujum fa'amsiku." Kalau disebut tentang para sahabatku, tahan kalian. Jangan bicara tentang sahabat sesuatu yang tidak baik. Tahan. Begitu pula bila disebut takdir, tahan. Jangan bicara, ya, tanpa dasar. Jangan mencoba-coba memaksakan akal kita ke area yang akal ini enggak mampu. Serahkan kepada Allah. Ya. Ulama mengatakan al-qadar sirrullah fi khalqi. Takdir itu rahasianya Allah di makhluknya. Rahasia manusia saja kadang kita sulit mau mengorek-ngorek. Ini rahasia Allah Azza wa Jal, kita mau pakai akal kita mau masuk-masuk. Enggak usah. Jadi imani apa kata Allah, imani apa kata Rasulullah, ya. Akal kita enggak menjangkau, memang akal kita ini bodoh, ya, terbatas. Ya. Tangan kita enggak kuat ngangkat gunung, akal kita enggak kuat untuk mikir dalam-dalam dalam bab seperti ini. Cukup imani apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Jadi dalam bab takdir ini memang kita perlu apa? Berhati-hati. Ya. Jangan kebablasan sehingga seperti orang-orang Qadariyah yang enggak percaya takdir. Jangan pula kebablasan yang sebaliknya menjadi seperti orang-orang Jabriyah yang menganggap manusia kayak kapas yang ditiup angin, enggak punya kehendak, tidak. Begitu. Ya. Dan juga kita ini enggak tahu takdir kita kan apa. Makanya kita enggak usah berpikir besok, lusa dan seterusnya takdir kita ini apa. Kita enggak tahu. Terus sibukkan dengan amal. Apa kata Nabi? I'malu. I'malu. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Yang penting kalian itu beramal. Masalah kalian nanti mau jadi ini, jadi itu, kalian kan gak tahu. Rahasia Allah. Yang penting bagi kalian amalnya. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan untuk beramal yang itu nanti menjadi tujuannya. Alhamdulillah kita diberi taufik jadi seorang muslim. Alhamdulillah kita diberi taufik menjadi seorang yang mengikuti sunnah. Semoga semuanya ini pertanda baik. Ya. Kalau orang sudah ketakutan dulu, gak usah beramal lah. Nah, sudah. Jangan-jangan memang alamat jadi celaka dia. Ya. Karena ada orang yang seperti itu. Jangan-jangan takdirnya masuk neraka, kau usah beramal sekalian. Ya sudah, mungkin barangkali memang kamu begitu. Na'udzubillah, ya kan? Nah, karena kita enggak tahu, sudah, enggak usah berpikir tentang apa nasib di kemudian hari. Rahasia Allah Azza wa Jalla. Nabi katakan, "I'malu, beramallah." Semoga amal-amal baik ini menjadi alamatul khair, tanda kebaikan buat kita semuanya. Yang kita harapkan dengannya Allah Azza wa Jalla menerima segala amal kebaikan kita. Ya. Terkait dengan tingkatan yang keempat yaitu khalq. Ya. Ada juga orang yang tidak beriman tentang khalq ini. Lebih khusus ya. Bukan penciptaan berbagai macam makhluk ini, tapi penciptaan perbuatan. Ya. Karena termasuk yang wajib kita imani, kita ini ciptaan Allah, perbuatan kita ini juga bagian darinya. Bukan manusia ciptaan Allah, perbuatannya itu ciptaan manusia. Ya, lepas daripada kehendak Allah, kembali ke Qadariyah tadi nanti. Ulama mengatakan bahwa ya, kita ini ciptaan Allah. Apa yang kita lakukan bagian daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, manusia, orang-orang Qadariyah mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Wah, kalau gitu pencipta itu banyak ya. Khaliknya jadi banyak. Karena masing-masing yakhluqu fi'la nafsihi. Masing-masing menciptakan perbuatannya sendiri. Khaliknya jadi banyak kalau begitu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, al-qadariyatu majus hadhil ummah. Ya, al-qadariyatu majus hadhil ummah. Orang-orang qadariyah yang tadi mengatakan bahwa masing-masing menciptakan perbuatannya sendiri itu, itu qadariyahnya majusinya umat ini. Kenapa disebut majusinya umat ini? Ya, karena orang majusi meyakini pencipta itu bukan hanya satu. Nah, qadariyah dengan keyakinan begitu berarti meyakini pencipta bukan hanya satu. Jadi qadariyah itu majusi di tengah umat ini. Nah, itu salah berarti keyakinan mereka. Berarti yang benar semua ciptaan Allah Azza wa Jalla termasuk perbuatan hamba. Makanya sampai ulama menulis buku seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, buku berjudul apa? Khalqu Af'ali Al-Ibad. Khalqu Af'ali Al-Ibad, bahwa perbuatan makhluk itu ya semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ingat ya, bahwa manusia Allah juga beri kehendak, manusia juga Allah beri kemampuan untuk memilih, manusia dialah yang merasakan apa yang dia pilih, manusia bisa membedakan mau jalan ke kanan atau ke kiri, ya, kepada petunjuk atau kesesatan, dia juga punya kemampuan untuk itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, karena Allah Maha tahu memang orang ini berhak untuk diberi petunjuk. Yang itu tidak diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah Maha tahu memang orang itu enggak berhak diberi petunjuk. Ya. Terus mau protes. Loh, kenapa saya enggak diberi petunjuk sehingga saya masuk neraka? Terserah Allah, Allah yang punya petunjuk. Ya kan? Terserah Allah, Allah yang punya petunjuk. Kalau kita protes. Ya. Jadi ada kalanya orang seperti itu. Ya, mau protes kenapa enggak diberi petunjuk? Haknya Allah. Allah Maha tahu. Siapa yang berhak untuk diberi petunjuk, siapa yang tidak. Petunjuk itu milik Allah. Kalau kita punya duit mau ngasih ke siapa terserah kita, ya kan? Nah, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Allah Maha adil, Allah tidak menzalimi. Ya, siapa yang berhak Allah beri. Siapa yang enggak berhak tidak Allah beri. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan hikmah. Termasuk tadi kita sebutkan kafirnya iblis penuh dengan hikmah. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa hal yang terkait dengan takdir yang wajib kita imani, dan berikut-berikutnya ini juga semuanya masih terkait dengan takdir. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.